Lansir dari detik.com, Polda Jabar tangkap Ustadz Rahmat Baikuni. Polisi telah membawa Rahmat Baikuni ke Mapolda Jawa Barat terkait kasus video ceramahnya tentang anggota KPPS meninggal diracun. Rahmat dimintai keterangan atas ceramahnya itu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, tak secara langsung membenarkan. Namun dia menyatakan saat ini Rahmat masih dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Nanti ya entar, masih di Krimsus, nanti saja siangan, ucap Truno saat dikonfirmasi Jumat 21 Juni 2019. Sementara itu, salah seorang rekan terdekat Rahmat membenarkan bahwa Rahmat dibawa ke Polda Jabar. Rahmat dibawa sejak semalam. Iya benar, untuk dimintai keterangan, dijemput dengan surat dan dipersilakan kuasa hukum dan bisa ditengok 1x24 jam prosesnya. Saya yang menemani, ucap orang terdekat Rahmat. Video ceramah Rahmat Baikuni yang menyebut ratusan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia karena diracun beredar di media sosial. Polisi kini menyelidiki video tersebut. Dalam video yang beredar, Rahmat Baikuni awalnya bertanya mengenai fenomena meninggalnya ratusan petugas KPPS dalam pemilu 2019. Rahmat Baikuni menjelaskan mereka meninggal karena diracun setelah ditemukannya zat racun dalam cairan jasad petugas KPPS yang meninggal. Berikut ini isi video yang beredar tersebut. Bapak Ibu, boleh saya cerita Bapak Ibu? Seumur-umur pemilu dilaksanakan, jujur, boleh saya jujur? Enggak apa-apa ya, bapak-bapak ada yang sudah senior, enggak sebut sepuh karena berjiwa muda. Seumur-umur kita melaksanakan pemilu, pesta demokrasi, ada tidak petugas KPPS yang meninggal? Tidak ada ya, tidak ada. Tapi kemarin ada beberapa petugas KPPS yang meninggal, 229 orang, itu dari kalangan sipil. Dari kepolisian berapa yang meninggal? Jadi total berapa? 390 orang meninggal. Sesuatu yang belum pernah terjadi dan ini tidak masuk akal. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah mendapat informasi mengenai ini? Tapi ini nanti di skip ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika semua yang meninggal ini di tes lab, bukan di autopsi, dicek di lab forensiknya, ternyata apa yang terjadi? Semua yang meninggal ini mengandung dalam cairan tubuhnya mengandung zat yang sama, zat racun yang sama yang disebar dalam setiap rokok, disebar ke TPS. Tujuannya apa? Untuk membuat mereka meninggal setelah tidak dalam waktu yang lama. Setelah itu, setelah 1 hari atau paling tidak 2 hari. Tujuannya apa? Agar mereka tidak memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi di TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gramet saya masih baik-baik saja. Alhamdulillah saya diperlakukan dengan baik dan luar biasa. Maka dari itu saya kepada rekan-rekan berpesan untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, karena itu akan memberatkan dan akan menambah penyelesaian ini makin ruwet ya masalah ini. Maka doakan saja dengan ibadah antum sekalian agar saya bisa lancar dalam menjalani proses hukum ini dan bisa kembali bersama para bos sekalian.